gawe oke teboga ngan ku sabab teteh awewe na modal cintaku maeng gawe lah jadi na syukur kening hirup aya jalana na jan kelewi dahar mate kurang syukur kening hirup aya jalana na jan kelewi baju mate kurang. Syukur kening hirup air